Segala perbuatan dimulakan dengan niat. Bolehkah saya niat menggunakan segala bayaran cukai menatan saya sebagai zakat? Ha. Sebab wang tersebut akan diagihkan juga oleh kerajaan pada yang memerlukan. Ha, dia ini memang kedekut sungguh. Dia kata semua benda boleh jadi baik dengan niat. Ini sudah salah. Soalan pertama itu salah tu. Innamal a'mal bin niat. Hanya senyap amalan itu dengan niat. Amalan yang baik dengan niat. Amalan yang jahat tidak baik dengan niat. Nampak? Dia amalan baik, amalan jahat sama dengan yang bersih, dengan yang najis. Nasi bersih, bubur air, bubur nasi. Tai ayam, najis. Nah, kita ambil makan nasi, bubur tai ayam sepiring, niat sambal belacan. Jadi tak? Tak jadi. Mutoh situlah. Nah, ha. Jadi kalau duit, apa benda ni cukai pendapatan kita, kita jadikan zakat, tak boleh. Kerana zakat diberi kepada asnaf. Cukai pendapatan tidak diberi kepada asnaf. Faham? Ha, jadi tak boleh. Nah, ha, jangan buat ikut suka gitu. Ha.